Suki tanpa bondo, Digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamre tepi ajre. Suki tanpa bondo, Digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamre tepi ajre. Anggen tanpa susah, tanpa seneng, anteng manteng, sugeng jeneng. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng manteng, sugeng jeneng. Digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamre tepi ajre. Sugih tanpa bondo, Digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamre tepi ajre. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng mandeng, sugeng jeneng. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng mandeng, sugeng jeneng. Yeah.